petir-petir berbunyi. Tidak saya melupakan janji. Datang kemari kekasihku di manalah kamu tega meninggalkan aku sendiri. Meskipun petir-petir berbunyi, tidak saya melupakan janji. Tidaklah urung saya datang kemari kekasihku di manalah kamu meninggalkanku sendiri.